إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا air atau tidak ada air. Beliau mengatakan inna Allah subhanahu wa ta'ala qad syara'a at-tatahhura lis-salati min al-hadathain al-asghar wal akbar. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkan bersuci untuk salat dari dua jenis hadas. Hadas kecil dan hadas besar. بالماء الذي أنزله الله تعالى لنا طهورا. Bersuci kita itu dengan air yang mana Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan air untuk kita untuk bersuci. وهذا واجب لا بد منه مع الإمكان. Maka ini adalah wajib mesti jika mampu. Mesti jika mampu. Yani artinya bersuci dari dua jenis najis, dua jenis hadas, ketika ada air itu ada hukum asal. Maka harus dan mau tak mau. Lakin qad ta'ridu halatun fayakunul ma'u fiha ma'duman. Akan tetapi boleh jadi ada kondisi-kondisi atau datang kondisi atau dihadapi kondisi di mana air pada kondisi-kondisi tersebut tidak ada. Au fi hukmil ma'dum atau dikategorikan sebagai tidak ada. أو موجودا لكن يتعذر استعماله لعذر من الأعذار الشرعية. Atau air ada, akan tetapi terhalang untuk memakainya disebabkan oleh alasan yang syar'i. وهنا قد جعل الله ما ينوب عنه. Di sini Allah telah jadikan penggantinya. Wa huwa tayammumu bit-turab taysiran 'alal khalq. Yaitu bertayamum dengan tanah sebagai kemudahan untuk makhluk. Wa raf'an lil haraj. Untuk menghilangkan kesusahan. Ini adalah kemudahan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Di mana kita apabila ingin sholat dalam keadaan punya hadas mesti bersuci. Mesti bersuci. Hukum asalnya dengan air. Kalau tidak ada air atau tidak mampu memakai air, maka diberi penggantinya. Apa itu? Tanah. Ya. Yaqulullah ta'ala fi muhkama tanzilih. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, yaitu surah Al-Maidah ayat 6. Surah Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Wa in kuntum junuban fatahharu. Hai orang beriman, jika kalian ingin mengerjakan sholat, maka basuhlah wajahmu, tangan-tanganmu sampai siku, sapulah kepalamu, dan basuhlah kakimu sampai ke mata kaki. Itu ketika hadas kecil. Wa in kuntum junuban fattahharu. Jika seandainya kalian junub, fattahharu ay faghtasilu, mandilah. Wa in kuntum mardha, jika kamu sakit, yakni tidak mampu memakai air karena sakit. Boleh jadi memang tidak bisa memakai air sama sekali, atau jika dipaksakan memakai air bisa berefek lebih berat atau memperlambat kesembuhan. Au ala safarin, atau sedang perjalanan. Ini bayangkan perjalanan di padang pasir. Ya, jangan bayangkan jalan mengikuti sungai. Ya, semua kita di Indonesia jalan itu biasanya mengikuti alur sungai. Ya. Au ja'a ahadum minkum minal gha'iti aw lamastumun nisaa' falam tajidu ma'an. Atau salah seorang di antaramu datang dari WC atau bersentuhan dengan wanita, yakni maksudnya berhubungan badan dengan istri, yaitu mengibaratkan junub. Falam tajidu ma'an, kalian tidak menemukan air. Fatayammamu sa'idan thayyiba, maka bertayamumlah dengan tanah yang suci. Tanah yang suci. Famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu, maka sapukanlah ke wajahmu dan tanganmu dari tanah tersebut. Ma yuridullahu liyaja'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak menginginkan untuk menjadikan atas kalian kesusahan. Yani Allah tidak menginginkan kalian susah. Walakin yuridu litahhirakum, akan tapi Allah ingin mensucikan kalian. Waliyutimma ni'matahu 'alaikum, agar Allah menyempurnakan nikmatnya kepada kalian. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Jadi kita bertayamum itu bagian untuk dalam mereka apa? Untuk mensucikan. Berwudu, mandi, agar kita disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tayammum fil lughah. Apa arti tayammum itu? At-tayammum fil lughah al-qasd. Al-qasdu itu adalah bersengaja. Bersengaja. Jadi tayammum artinya sengaja. Wa tayammum fi syara'. Tayammum dalam syariat wal mashul wajhi wal yadaini bi sa'idin ala wajhin makhsusin. Saya ulangi, mashul wajhi, menyapu kepala, wal yadaini, kedua tangan. Tangan sampai mana nanti akan kita ketahui. Bisa'idin, dengan tanah, ala wajhin makhsus, dalam bentuk yang khusus atau dengan tata cara yang khusus. Menyapu kepala, menyapu wajah, menyapu wajah dan kedua tangan dengan tanah dalam dengan tata cara khusus. Tapi apa hubungannya, kaitannya tayamum dari secara bahasa dan syarak? Al-qasd tadi apa? Bersengaja. Yani orang itu sengaja memakai tanah dan melekatkannya di wajah dan tangannya dalam rangka bersuci. Itu kaitannya. Baik. Salat apa artinya? Secara bahasa, as-salah doa. Kalau syariat, ibadah kepada Allah yang terdiri dari perbuatan yang khusus dan perkataan yang khusus, dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Lalu apa kaitannya antara bahasa dengan syariat? Ternyata ketika sholat itu bahasa, dilihat sholat itu semuanya adalah doa. Sholat itu semuanya adalah doa. Ya, insyaallah dalam sholat nanti akan kita bahas. Pasti akan ada hubungan antara ya istilah dengan maknanya secara bahasa. Ya. Taib. Wa kama huwa thabitun fil Qur'anil Karim fa huwa thabitun bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ijma'il ummah. Sebagaimana tayamum itu telah ditetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, begitu juga ditetapkan dengan Sunnah Rasulullah serta ijma' ummat. Jadi umat telah sepakat akan disyariatkannya tayamum. Wa huwa fadilatun li hadhihi al-ummati al-muhammadiyah. Ini adalah keutamaan yang Allah berikan untuk umat Muhammad ini. Ya. Ikhtassahallahu bih. Allah memberikan kekhususan atau ciri khas untuk umat ini dengan tayamum. Berarti umat-umat sebelum tidak tahu dengan tayamum. Umat-umat sebelum tahu enggak dengan puasa? Tahu. Tahu enggak dengan sholat? Tahu. Ada mereka sholat, ada dia puasa. Ya alladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Hai orang beriman, dia telah diwajibkan kepada puasa, diwajibkan kepada orang sebelum. Berarti umat-umat sebelum ada puasa, ada juga sholat. Tapi tayamum enggak. Ini adalah hanya kekhususan bagi umat Islam, umat Nabi Muhammad. Walam yaj'alhu tahuran li ghairiha. Allah tidak menjadikan tayamum itu sebagai yang mensucikan bagi selain umat ini. Tawsi'atan 'alaiha. Sebagai kelapangan untuk umat ini. Jadi Allah berikan kelapangan yang mudah. Ya. Wa ihsanan minhu ilaiha. dan ini merupakan bentuk perbuatan baik atau kebaikan dari Allah untuk umat ini. Jadi subhanallah, ini adalah salah satu keutamaan dari umat ini, yaitu tayammum. Wa fi sahihaini wa ghairihima, di dalam sahihaini yaitu Bukhari dan Muslim dan yang lainnya, qala sallallahu alaihi wasallam, utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Aku dianugerahkan. Siapa yang menganugerahkannya? Allah. Lima hal yang belum diberikan kepada seorang pun sebelumku. Nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku tertolong. Tertolong itu bagaimana? Dimenangkan oleh Allah oleh rasa takut aja. Masirata syahr, perjalanan yang satu bulan. Jadi enggak jadi perang. Ya. Alun perang lawanlah kumpin iku ya. Beda. Tak kalah. Karena Allah berikan rasa takut kepada mereka. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Allah jadikan bagiku bumi ini, bumi atau tanah permukaan ini, masjidan wa tahura, sebagai tempat sujud dan sebagai alat bersuci. Di sini tahuran, bukan tuhuran. Tahur yaitu alat untuk bersuci. Ya. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu salatu falyusalli. Siapapun laki-laki dari umatku, dia dijumpai oleh waktu sholat, maka hendaklah dia sholat. Dalam lafaz yang lain, fa'indahu masjiduhu wa tahuruhu. Bersama dia ada masjid tempat sholatnya, ada alat bersucinya. Berarti enggak tunggu dulu, aduh masajid tu, nantilah. Enggak. Ya, di mana kita dapatkan? Oh, enggak ada sejadah, sudah ada di tanah. Subhanallah, di waktu saya di Arab Saudi dahulu, waktu dakwah, terasa sekali. Kita berdoa luar kota, bawa mobil, pas masuk maghrib sudah kita berhenti. Tepi jalan. Kita enggak ada air, sudah tanah banyak. Kita bertayamum, kita sholat di atas pasir itu, di atas tanah. Tanahnya tanah kering ya. Turab itu tanah kering. Kalau tanah yang basah atau kayak tanah liat atau ada air itu namanya tin. Sangat mudah sekali. Kalau orang Arab di bagian tempat kita itu, saya hayal musim-musim semi, pengennya mereka itu sholatnya di atas tanah langsung, ya, kain kena sudah diginin aja hilang debunya, bersih kok. Ya, kalau kita tanah kita agak sedikit berair ya, kelihatan kotor, itu tidak kotor. Makanya saya katakan ketika kita membahas tentang masalah taharah itu tidak bisa kita pakai istilah kita, tapi harus pakai istilah syar'i. Ya, kotor bagian tidak suci atau najis. Ya, walaupun dia kena tanah dia adalah suci. Taib. Jadi dalam hadis ini dikatakan oleh Nabi, dimanapun seseorang dijumpai oleh waktu sholat, bersamanya ada tempat sujudnya, bersamanya ada alat bersucinya. Taib. فالتيمم بدل طهارة الماء عند الفقهاء عند العجز عنه شرعا. فالتيمم بدل طهارة الماء عند العجز عنه شرعا. تيمم itu pengganti bersuci dengan air. Kapan? Ketika tidak mampu memakai air secara syariat, secara syarak, tidak mampu dia memakai air, maka tayammumlah penggantinya. Yuf'alu bitatahuri bihi kullu ma yuf'alu bitatahuri bil ma'i, maka dikerjakanlah apa-apa yang dikerjakan, yakni dikerjakanlah disebabkan bersuci dengan tayamum, seluruh apa yang dikerjakan dengan bersuci memakai air. Minas salati, berupa salat, wa tawaf, wa qiraatul Quran, wa ghairi dhalik, dari salat, tawaf, baca Al-Quran dan yang lainnya. Ya, jadi huwa-huwa dia bersis. Apa yang di kerajuan dek kita bersuci dengan air, itu juga kita pakai untuk yang kita kerjakan ketika kita bersuci dengan tayamum. Mau sholat satu, dua, tiga, ya. Fa inna Allah ja'ala tayammuma mutahhiran kama ja'ala al-ma'a mutahhira. Sesungguhnya Allah telah menjadikan tayamum itu sebagai pensuci sebagaimana air sebagai pensuci. Qala alaihi salatu wassalam wa ju'ilat turbatuha yakni al-ardha lana tahuran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah jadikan bagi kami uju'ilat, telah dijadikan tanahnya, yakni tanahnya maksud itu apa? Tanahnya bumi bagi kita sebagai tahuran. Apa tahur? Alat bersuci. Ya, fathah ta, fathah awaluhu huwa ala, yani ma yatatahhar bih, sesuatu yang menjadi alat bersuci, sama dengan wudu. Wudu dengan wudu bi fathid dam dad, yaitu adalah alat. Ma yatawaddu bihi, kalau dengan dhammah dad, itu adalah aktivitas perbuatan bersucinya, berwudunya. Begitu juga dengan tuhur, yaitu bersuci. Jadi di sini kita mendapatkan kesimpulan bahwa tayamum itu adalah pengganti bersuci dengan air. Wa yanubu tayammumu 'anil ma'i fi ahwalin hiya. Tayamum itu menggantikan air di keadaan-keadaan berikut ini. Ya, kapan saja kita memakai tayamum? Ya. Awalan yang pertama, idza udimal ma'u, apabila air tidak ada. Liqaulihi ta'ala falam tajidu ma'an fatayammamu, apabila kalian tidak menemukan air maka bertayammumlah. Dalam surah Al-Maidah ayat 6. Sawa'un adimahu fil hadar aw as-safar. Apakah itu dia tidak temukan air atau dia tidak mendapatkan air dalam keadaan dia mukim? Hadar itu adalah mukim. Atau dalam keadaan dia safar. Wa talabahu falam yajidhu. Dia cari lalu dia tidak dapatkan. Ya, maka ini kondisi pertama, namanya tidak ada air. Ya, dia usahakan untuk mendapatkan air, enggak dapat. Tsanian, yang kedua, idza kana ma'hu ma'un yahtaju li syurbin wa tabkhin, falau tatahara minhu la'adharra hajatahu bihaith yakhafu al'atasha 'ala nafsihi aw 'atasha ghairihi min adamiyyin aw bahimatin muhtaramain. Yang kedua, apabila bersamanya ada air, tapi dia perlukan untuk minum atau untuk memasak, jika dia bersuci dengan air tadi, maka membahayakan kebutuhannya, keperluannya. Ya, di mana dikhawatirkan kehausan terhadap dirinya atau orang lain yang haus yang bersama dia, baik itu manusia atau hewan. Ya, dia punya hewan. Ya, punya kuda yang dia pergi kehausan nanti. Ya, sebagaimana kita butuh air, kuda juga butuh air, unta juga butuh air. Ya. Maka kalau seandainya pemakaian air tadi, berarti airnya sedikit, ada air, tapi hanya mencukupi kebutuhan dia. Ya, botol aqua ada kok. Tapi kalau berwudu kini, biko kehausan. Ya, tidak ada aja. Maka ini adalah kondisi yang kedua. Berarti tidak ada atau tidak mampu memakai air. Baik, yang ketiga, idza khafa bi isti'malil ma'i ad-darara fi badanihi bi maradin aw ta'akhuri bur'in. Apabila dia khawatir dengan memakai air membahayakan pada dirinya dengan datangnya sebuah penyakit, atau terlambat kesembuhan, maka ini dikategorikan juga kepada kondisi tidak mampu memakai air. Liqaulihi ta'ala, wa in kuntum marda, jika kamu sakit. Sakit ini jika memakai air menambah sakit lagi atau memperlambat kesembuhan, walaupun air segudang. Enak, air banyak nih. Ya enggak bisa, karena enggak bisa memakai air. Ila qawli ta'ala, fatayammamu sa'idan tayyiba. Tayyib. Rabi'an, yang keempat, idza ajaza an isti'malil ma'i limaradin la yastati'u ma'ahu al-harakata wa laysa 'indahu man yuwaddi'uhu wa khafa khurujal waqti. Yang keempat, apabila dia tidak mampu memakai air disebabkan sebuah penyakit yang tidak mampu dia bergerak, hanya tidur aja di tempat tidur, gak mampu dia bergerak, gak mampu dia pergi ke kamar mandi. Walaysa indahu mayuwaddi'uhu, dia tidak memiliki orang yang mewudukkannya. Wa khafa khurujal waqt, dia khawatir habis waktu. sakit dia. Lai ada penunggunya. Kecianya ambo keluar sebentar. Keluar sebentar ditunggu-tunggu-tunggu, lalu tiba-tiba boleh. Lampin habis waktu, nah pada saat itu dia boleh bertayamum. Walaupun ketika dia ada yang membantunya, dia boleh memakai air. Ya, tapi di sekarang ini dia tidak mampu memakai air disebabkan dia tidak bisa bergerak. Khamisan, yang kelima. Idza khafa bardan bisti'malil ma wa lam yajid ma yusakhinuhu bih tayammama wa shalla. Apabila khawatir dingin, ya, maka air dingin, ya, musim dingin, mungkin dingin mana, atau di puncak gunung, lahan panjang, ya, dingin, orang mati, maka air tidak bisa, ya, khawatir dingin, dan dia tidak mendapatkan sesuatu yang bisa menghangatkan airnya. Jadi kalau misalnya ada kompor masih bisa. Ada musakhin, sakhanah, yakni alat yang heater, maka boleh. Itu masih pakai air dia. Jadi tidak ada yang menghangatkan airnya, maka dia bertayamum dan sholat. Liqauli ta'ala, wala taqtulu anfusakum, jangan kalian bunuh diri kalian. Ini apa hubungannya jangan bunuh dirimu dengan tayamum? Wala taqtulu anfusakum, ini dalil untuk merokok juga, ini dilarang merokok. Enak, enggak boleh kita membahayakan diri kita. Taib, seorang sahabat, dia junub, dingin, lalu dia jadi imam, tayamum dia jadi imam. Lalu sampai kepada Nabi, lalu Nabi mengatakan, wahai fulan, kamu mengimami orang dengan junub. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, saya khawatir, takut dengan dingin, maka saya tayamum. Lalu Nabi membolehkan atau membenarkan perbuatannya. Ya. Adapun memakai air menyebabkan akibat dari kemudaratan terhadap dirinya, seperti orang yang bersafar dengan beberapa orang sahabat, akhirnya dia kejatuhan batu, luka kepalanya, lalu junub dia. Lantas dia tanya kepada sahabatnya, apakah saya kalian temukan saya ini mendapatkan keringanan untuk bertayamum? Katanya tidak. Akhirnya dia mandi, ya, mandi besar, akhirnya dia meninggal dunia. Lalu diputarkan kepada Nabi SAW. Lantas Nabi mengatakan, qataluhu, qatalahumullah. Mereka telah membunuhnya, semoga Allah membalasnya, gitu ya. Baik. Kita adzan dulu. Fadl al-muadzin. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله طيب إذن berapa kondisi tadi؟ Ada lima kondisi. Kondisi yang pertama tidak menemukan air dan dia sudah berusaha. Yang kedua dia memiliki air seukuran kebutuhan dia. Jika seandainya dia pakai untuk berwudu maka kebutuhannya terganggu, ya, mengakibatkan boleh jadi kehausan atau orang yang bersamanya menjadi kehausan atau binatang yang ada semuanya kehausan. Yang ketiga dikhawatirkan ketika dimakai air menyebabkan penyakit atau terlambatnya kesembuhan. Yang keempat dia tidak mampu memakai air disebabkan penyakit yang dia miliki yang menyebabkan dia tidak bisa bergerak, ya, dan tidak ada orang yang membantunya untuk mewudukkannya. Sementara dia khawatir keluar dari waktu. Yang kelima, apabila dia khawatir terhadap rasa dingin, ya, jika dia memakai air dan dia tidak menemukan atau tidak memiliki alat yang bisa memanaskan air, maka dia berwudu dan sholat. Syekh mengatakan wa fi tilkal ahwal yatayammamu wa yusalli. Dalam kondisi ini semua dia bertayamum dan dia salat. Baik. Wa in wajada ma'an yakfi ba'dha tuhrihi istamalahu fima yumkinuhu min a'dha'ihi aw badanihi wa tayammama 'anil baqi الذي قصر عنه الماء لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. Apabila dia memiliki air, mampu memakai air, tapi air ini hanya mencukupkan sebagian dari anggota wudunya atau anggota mandinya, maka dia pakailah apa yang mungkin dia pakai dari anggota tubuhnya dan atau badannya, bagian yang masih tersisa ditayamumkan, ya, وتيمم عن الباقي الذي قصر عنه الماء. Dia tayamumkan yang tidak bisa memakai air atau tidak mencukupi air. Dalilnya mana? Dalilnya adalah fattaqullaha mastata'tum. Apa makna fattaqullaha mastata'tum? Bertakwalah kepada Allah tidak semampunya, semaksimalnya. Semampunya, kemampuan punya. Tapi semaksimalnya seperti apa? Dan inilah maksimalnya. Sebagiannya dipakai, sebagiannya tiamu. Wa in kana bihi jurhun yatadarrahu bighuslihi aw mashihi bil ma tayammamu lahu tayammama lahu wa ghassala al baqi. Apabila dia memiliki luka yang membahayakan luka itu dengan air dibasahi, maka dia sapukan, atau membahayakan dia kalau disapukan air ke sana, maka ditayamumkan di luka itu, yang sisanya dipakai air. Liqouli ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqtulu anfusakum, jangan kalian bunuh diri kalian. Wa in kana juruhuhu la yatadarru bil mashi, masaha dhimad alladhi fawqahu bil ma wa kafahu al mashu anil yamin an tayammum. Apabila dia memiliki luka, la yatadarrar bil mashi, yang mana luka tadi tidak terganggu oleh penyapuan, ya, lukanya tidak terganggu oleh penyapuan, maka masaha ad-dimad alladhi fawqahu bil ma, maka disapulah kain yang ada di atas luka tersebut dengan air. Ini luka, di atasnya ya ada kain perban, maka disapulah di atas perbannya ya dengan air, dan waqafahul mashu anit tayammum, maka penyapuan ini sudah mencukupkannya daripada bertayamum. Jadi enggak perlu lagi tayamum. Saya ulangi. Apabila lukanya tidak membahayakan kena penyapuan, jadi terlindung gitu loh. Ya. Ada luka dikasih perban. Berarti kan enggak bergesekan dengan tangan kita. Maka yang disapu itu di atasnya. Dengan apa sapu? Dengan air. Kita basahi tangan kita, lengket airnya, kita sapukan di atasnya. Yang sisanya dibasuh. Sebagaimana yang kita telah pelajari ya di waktu berwudu. Ya, di waktu berwudu. Bagaimana menyapu di perban dan seterusnya, ya, waktu itu khuf, jawrab dan yang lainnya. Ya. Baik. Wa yajuzu tayammumu bima ala wajhil ardi min turabin wa sabkhatin wa ramlin wa ghairihi. Kita masuk ke dalam pembahasan alat bertayamum. Boleh bertayamum dengan apa yang ada di permukaan bumi. Baik itu tanah, atau subkhatin, atau sabkhatin. Sabkha itu adalah tanah yang ada campur garam. Dia tidak menahan air sama sekali. Ya. Aw ramal atau pasir. Jadi turab dengan ramal berbeda. Turab itu tanah, tanah kering. Adapun ramal pasir. Ya, pasir yang kita ketahui. Tapi bayang kita selama ini adalah pasir ya. Bertayamum itu dengan pasir. Tapi sebenarnya tidak, dengan turab. Turab itu tanah kering. Nah, boleh bertayamum dengan apa yang ada di atas permukaan bumi. Apakah itu tanah atau tadi garam, tanah yang ada garamnya, atau di atasnya ada pasir. Ya, wa ghairihi, dan yang lainnya. Hadha huwa sahih fi qawli al-ulama. Ini adalah pendapat yang kuat, yang sahih dari dua perkataan ulama. Qawlihi ta'ala ana fimna Allah subhanahu wa ta'ala fatayammamu sa'idan tayyiba, bertayamumlah dengan sa'id yang baik. Sa'id ada yang menerjemahkannya dengan tanah, ada yang menerjemahkannya sa'id itu adalah lapisan di atas dari permukaan bumi. Ya, lapisan yang ada di permukaan bumi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ashabu idza adrakatu as-salatu tayammamu bil ardi allati yusalluna alayya turaban aw ghayrah. Nabi dan para sahabat, Nabi sallallahu alaihi wasallam sahabatnya dan sahabatnya, apabila salat sudah datang, adrakatuhus shalah, adrakatuhum shalah, waktu sholat sudah masuk, maka mereka bertayamum dengan bumi atau tanah, atau ya bumi yang mana dia sholat di atasnya, baik itu tanah maupun yang lain. Ya, walam yakunu yahmiluna ma'ahumut turaba, mereka tidak membawa tanah di mana-mana, tapi di mana sholat, permukaan itulah jadikannya sebagai alat untuk bertayamum. Kalau seandainya dia sholatnya di atas aspal, ya sudah di atas aspal itu. Di hamparan batu yang luas misalkan, sudah dia sholat di situ, dia di atas batu itu, dia tempelkan tangannya, dan dia berwudu atau bertayamum dengan itu. Baik. Bagaimana kalau di padang rumput? Hah? Sudah, itu namanya sa'id. Dalam lisanul Arab dikatakan sa'id itu adalah permukaan awal, lapisan di permukaan atas dari bumi. Itu namanya sa'id. Taib. Jadi para sahabat, Nabi dan para sahabat tidak pernah membekali unta mereka atau tempat mereka dengan tanah. Tapi bagaimana dengan kita di rumah? Apakah perlu tanah kita bawa sementara kita lantai dua rumah, atau granit rumah kita? Pernah pertanyaan yang seperti ini lontarkan ketika saya pergi umrah kalau tidak salah di halaqahnya Syekh Abdul Muhsin Abbad. Beliau membolehkan untuk menyediakan tanah bagi orang yang sakit untuk sebagai tayamumnya. Ya, beliau membolehkan itu. Wallahu ta'ala alam. Jadi kalau seandainya kita taruh dia di apa, di piring misalkan, atau wajah atau tempat untuk supaya alat untuk bertayamumnya. Kalau tidak, berdasarkan apa yang disampaikan oleh Syekh Saleh Fauzan, maka lantai yang dia tempat dia sholat itulah dia jadikan sebagai untuk bertayamumnya, tangannya ditempelkan ke lantai itu, lantainya baru dipel. Walaupun dia sudah dipel. Baik. Sifat tayamum, tata cara bertayamum. Ayadriba turaba biyadaihi mufarrajatai al-asabi'. Dia pukulkan kedua tangannya, dia pukul tanah tanah dengan kedua tangannya dengan merenggangkan jari jemari. Dia pukulkan gitu. Summa yamsahu wajhahu bibatini asabi'ihi. Dia sapukan wajahnya dengan batinul kaf batinu asabi'ihi. Ya, berarti dengan telapak tangannya. Ya. Wa yamsahu kaffaihi birahataihi. Lalu dia sapu kaffaihi, kaf tangannya ini, ya. Birahataihi, coba lihat apa artinya rahatai. Tabrahah rahatahi itu kaf. Wa yamsahu kaffaihi bi rahatayhi. Di sini disebutkan dalam kamus ar-rahatu al-kaf. Raha itu adalah kaf juga. Maka disebutkan juga bahwa kaf, kafun, batunul kaf, ya ini yang dinamakan raha. Maka dia sapukan, ya, kafnya maka wajahnya dengan dengan depan jarinya, kemudian jari tangannya ini dengan belakang. Taib. Wa yu'ammimul wajha wal kaffaini bil mashi. Dia ratakan wajah dan tangannya, kedua tangannya, bil masi, dengan penyapuan. Wa in masaha bidarbataini ihdahuma yamsahu biha wajhahu wa thaniyatu yamsahu biha badanahu jaza. Lakin as-sifatul ula huwa al-warida 'ani nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya dia sapukan dengan dua kali pukulan, yang satu pukulan untuk menyapu wajahnya, satu pukulan untuk menyapu bagian dari badannya, maksudnya mungkin badannya ini adalah tangannya, karena penyapuan kita yang benar itu adalah wajah dan kedua tangan, maksud tangan itu adalah kaf, sebagaimana dalam hadis Ammar bin Yasir dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala, kemana kedua mereka diutus untuk sebuah keperluan, dan qadarullah keduanya mereka itu junub. Adapun Ammar bin Yasir yatamarrad, dia guling-guling seperti guling-gulingnya binatang, karena dia pikir kalau junub mandi meratakan air ke tubuh, lalu karena tidak ada air gantinya adalah tanah, lalu dia guling-guling. Adapun Umar, dia tidak tahu apa yang dilakukan, dia tidak kerjakan apa-apa ya. Lalu datanglah mereka kepada Nabi dan mereka menceritakan, lalu Nabi mengatakan, innama yakfika an taqula hakadha fadarab yadayhi al-ardha, dia pukulkan kedua tangannya, wa masabihima wajhahu wa kaffaihi, ya, dia pukulkan kedua tangannya ke lantai atau ke tanah, lalu dia sapukan wajahnya dan kedua tangannya. Tidak seperti mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i sampai ke siku. Dan ini tidak benar. Yang benar itu adalah hadisnya sahih, ya, yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim, adalah sampai hanya dengan ya, ujungnya aja, sampai ke pergelangan tangan. Taib. Lakin sifat al-ula, cara yang pertama, hiyal warida anil yamin, yang cara yang pertama itulah yang datang dari Nabi SAW, yaitu sekali pukulan, tidak dua kali pukulan, tidak untuk satu wajah, yang kedua untuk tangan, tidak, tapi sekali pukulan untuk wajah dan tangan, ya. Apa yang membatalkan tayamum? Kita sudah mengetahui tentang tayamumnya, kemudian kondisi-kondisi kita memakai tayamum, ada 5 kondisi. Kemudian alatnya sudah kita pelajari juga, kemudian tata caranya sudah, kemudian apa yang membatalkan tayamum? Yabtulu tayamumu an hadatsin asghar bimubtilatil wudu. Tayamum itu batal, ya, dari hadas kecil, hal-hal yang membatalkan wudu. Siapa tahu apa yang membatalkan wudu? Yang pertama apa? Sesuatu yang keluar dari dua jalan. Yang kedua? Pembagian logika dari membatalkan wudu apa? Syekh sebutkan ini. Yang pertama, hadas itu sendiri, yaitu sesuatu yang keluar dari dua jalan, itu hadas. Yang kedua, sesuatu perkiraan keluarnya itu hadas. Perkiraan. Jadi tidur, hilangnya akal, ya, termasuk juga menyentuh kemaluan, menyentuh perempuan misalkan, kalau kita masukkan, walaupun itu adalah perbedaan ulama, itu kembali kepada perkiraan, ya, perkiraan akan munculnya hadas. Karena seorang tertidur mana yang membatalkan wudu? Tidur nyenyak yang menghilangkan kesadaran. Kalau hilang kesadaran, mungkin boleh jadi keluar hadas, ya, atau hilang akal seperti pingsan atau mabuk. Pada saat dia pingsan dan mabuk, dia tidak sadar akan dirinya, maka itu kemungkinan ada keluar hadas. Kemudian apa lagi? Makan daging unta, itu nas dari Rasulullah SAW. Kalau mazhab Syafi'i, mereka menganggap tidak membatalkan. Tapi ini adalah nas dalam hadis Nabi. Malahan tidak hanya Nabi katakan iya, tapi diulangi lagi. Ya, sebagaimana sudah sharih, nyata Nabi mau menyuruhnya. Baik. Wa an hadatsi akbar bimujibatil ghusl, membatalkan tayamum dari hadas besar adalah hal-hal yang mewajibkan mandi. Kita sudah mempelajari hal-hal yang menyebabkan mandi. Apa itu? Keluarnya mani terbagi kepada dua, dalam keadaan sadar, ya, yakni dalam keadaan sadar maksudnya jaga, tidak lalu tuh, ya, lawan dari tidur, harus diiringi dengan kelezatan, ya, ada rasa lezat. Kalau tidur, tidak, pokoknya keluar, ada bukti, ada air mani, maka wajib mandi. Ya, kemudian jima, ya, kemudian haid dan nifas. Taib. Min janabati wa haidi wa nifasi li anna al badala lahu hukmul mubdal. Ya, karena pengganti dia memiliki hukum yang diganti. Apa yang diganti? Yang diganti adalah wudu atau mandi. Penggantinya apa? Tayamum. Maka tayamum mendapatkan hukum yang diganti. Baik. Tambah lagi, wa yabtulut tayammumu. Tayamum itu akan batal. Aidan juga biwujudil ma in kana tayammumu li adamih. Batal itu wudu itu batal, tayammum itu batal jika dengan adanya air, apabila tayammum disebabkan tidak adanya air. Wa bi zawalil udhur alladhi min ajli syuri'at tayammumu min maradin wa nahwi, atau hilangnya uzur, alasan, yang mana dengan alasan itu disyariatkan bertayamum seperti sakit atau yang lainnya. Jadi kalau penghalangnya sudah hilang, maka tayamumnya batal. Baik. Wa man adimal ma'a wat turaba, orang yang tidak memiliki air, tidak juga milik tanah. Air tidak ada, tanah tidak. Awwasala ila halin la yastati'u mahu lamsul basharati bima'in wala turab. Atau dia sampai kepada level atau kondisi di mana dia tidak mampu memakai air, tidak juga memakai tanah. Contoh apa? Orang yang sakit, orang yang kebakar, ya, orang kebakaran tubuhnya, bakar semua. Gimana dia pakai tanah? Wajahnya mengelepuh, ya, kulit-kulitnya mengelepuh. Gak mungkin pakai air, gak mungkin pakai tanah. Fa innahu yusalli ala hasabi halihi. Maka dia sholat sesuai dengan kondisinya. Ya, tidak perlu dia berwudu, tidak perlu dia bertayamum. Bila wudu'id wala tayammumin, tanpa wudu dan tanpa tayammum. Lianna Allah Ta'ala la yukallifu nafsan illa wus'aha. Karena Allah tidak membebani satu jiwa kecuali apa yang mampu. Wala yu'idu hadhihi salata. Salat ini tidak diganti. Salat ini tidak diganti, tidak diulangi. Liannahu atta bima umira bih, karena dia telah melakukan apa yang dikerjakan, diperintahkan. Contoh lagi, misalkan, ya, ada orang yang dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia sakit, tidak bisa bergerak sama sekali. Enggak juga mengangkat tangannya untuk bertayamum. Mungkin kainnya juga ada najis. Ya, enggak ada yang menggantikannya. Maka dia sholat bi ala halihi, atau hasab hadis, sesuai dengan kondisinya. Terus kalau seandainya ada orang datang setelah itu, enggak perlu dia ganti sholatnya. Dia sudah melaksanakan sesuai yang diperintahkan. Ya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, qauli ta'ala, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah semaksimalnya. Ya. Karena kategori apa? Mindset kita semampunya berbeda dengan semaksimalnya, nah, gitu. Maka saya bawa terjemahannya semaksimalnya. Karena semaksimal itu ada usaha kita lebih maksimal, tapi semampunya ya seperti itulah bisa boh. Ya. Idza amartukum bi syai' bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Ya, apabila aku perintahkan kalian dengan sesuatu, maka kerjakanlah sebagian yang diperintahkan itu, apa yang maksimal kamu lakukan. Ya. Hadhihi jumlatun min ahkami tayammumi suqnaha lak. Ini adalah ya ringkasan atau sekelompok dari hukum-hukum tayammum yang telah kami berikan kepadamu. Fa in ashkala 'alaika syai'un minha aw min ghairiha. Kalau seandainya ada yang bermasalah, kurang memahami terhadapmu sesuatunya dari sini atau yang lainnya, fa 'alaika an tas'ala ahlal 'ilmi. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu. Wala tatasahal fi amri dinik. Janganlah menggampang-gampangkan ya urusan agamamu. Banyak kita mau Allah kan pemaaf. Agamaku mudah. Ya, keluarlah dalil-dalil seluruhnya. Karena alasannya pemalas. Enggak mau bertanya, malu bertanya dan yang lainnya. Ya, maka dalam permasalahan agama ini jangan kita mau mudah-mudah. Kalau enggak tahu, tanyakan. Fas'alu al-dzikri in kuntum la ta'lamun. La siyama amru sholati allati hiya amudul Islam. Fa innal amra muhimmun jiddan. Ya, apalagi perkara sholat yang dia adalah tiang dari Islam. Ya, dan sungguhnya perkara ini adalah penting sekali. Waffaqallahu jami'an lisawabi wassadadi fil qawli wal amal wa yakuna amaluna khalisan liwajhil karim innahu sami'un mujibud du'a. Semoga Allah memberikan taufik semuanya untuk mendapatkan kebaik kebenaran dan kelurusan di dalam perkataan dan perbuatan. Dan semoga Allah jadikan amalan kita murni untuk wajahnya yang mulia. Sesungguhnya dia mendengar dan memenuhi doa. Wallahu ta'ala alam, ini yang dapat kita sampaikan. Kalau seandainya ada yang bertanya, hadirin yang bertanya, silakan kirim pertanyaannya di 0859 727277. Saya ulangi, 0859 727277. Kita bacakan beberapa pertanyaan dari pemirsa Surau TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya saya pernah sholat tapi tidak memenuhi rukun atau syarat sholat, atau wudu yang tidak sempurna karena kurangnya ilmu. Apakah saya harus mengqadha sholat tersebut Ustaz, dan bagaimana cara taubat dari dosa tersebut? Sudah bertobat kepada Allah. Kalau seandainya kita pernah melaksanakan dan ini sudah lama dan mungkin sudah berkali-kali, maka cukup bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, tidak perlu mengqadha'nya. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ana arida di Padang. Ana mau tanya Ustaz, apa hukumnya asuransi jiwa dan asuransi kendaraan? Apakah termasuk riba Ustaz? Asuransi itu ada yang masuk ke kategori riba, ada yang masuk kepada kategori judi. Kenapa judi? Karena di situ ada untung-untungan. Bayar satu tahun dengan harga A, kalau gak ada kecelakaan sama sekali, uangnya hilang. Sama dengan judi, masukkan uangnya, gak untung, gak menang, ya rugi dia. Tidak ada manfaat yang didapatkan. Sementara kalau kita lihat transaksi itu ada manfaat. Ya jasa, ya manfaat barang, atau barang itu sendiri. Ya. Nah, jadi asuransi jiwa, kenapa kita harus mengasuransikan jiwa kita? Jiwa kita sudah jelas. Jiwa kita milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Takut dengan anak nanti enggak ada Setiap kita sudah ada rezekinya. Adapun unsur riba, ada tawaran asuransi. Anda berikan berikut, ya, nanti kalau ada klaim Anda dapatkan sekian. Kalau enggak ada klaim, uangnya kembali. Nah, itu riba di situ. Ya, karena sebenarnya kita meminjamkan uang kepada dia dengan keuntungan jaminan tadi. Itu di antara ribanya. Ribanya yang lain adalah kita memberikan uangnya dengan jumlah yang sedikit, kita mendapatkan lebih banyak. Ya, wallahu taala alam. Kapankah solat istikharah itu, Ustaz? Solat istikharah kapan saja, kecuali pada waktu-waktu yang dilarang, jika memungkinkan untuk di luar waktu yang dilarang. Ya, setelah solat asar, setelah solat subuh, pada saat matahari terbit, sebelum naik sepenggalan, itu dilarang. Kecuali kasusnya adalah kita butuh solat istikharah pada saat itu karena keputusannya saat itu juga. Maka dalam kondisi ini dibolehkan oleh ulama. Contoh misalkan ada orang yang menawarkan kepadanya sesuatu, ini waktunya dalam 2 menit nih, 3 menit dan seterusnya, gitu ya. Solat istikharah itu sebenarnya kita adalah bermusyawarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tidak akan merugi orang yang bermusyawarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hukumnya jika kita salat istikharah kita itu enggak hafal doanya? Boleh dibaca. Ya, dibaca doanya. Dan mencukupkan kita dengan doa tersebut. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang diberikan jawami'ul kalim. Ya, memiliki kata-kata yang simple, maknanya yang luas. Ya. Bagaimana tata cara ta'aruf dan nazar? Nah, ini pertanyaannya sekian kali pertemuan ini. Ta'aruf sudah datang, kalau seandainya ini yang perempuan yang bertanya, laki-laki bisa berta'aruf itu kalau dahulu dengan cara mengirim seorang perempuan, ya, kepada dia untuk sebagai utusannya, bisa. Atau ta'aruf sekarang untuk pin tukar-tukar data, bisa, ya. Tapi jangan ta'aruf dengan sosial media ini, asalnya ta'aruf tapi khawatirnya nanti adalah pacaran. Tapi nazar sudah ada ketentuannya dan pembahasan nazar, ya, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada sahabat yang ingin menikah, ya, tidakkah kamu telah melihatnya? Sesungguhnya di mata Ansor itu ada sesuatu. Nah, nazar itu gunanya adalah melihat kecantikan, bukan melihat kepribadian. Karena bagaimanapun juga, ya, itu akan penampilan ada bagiannya untuk menjadikan apa lenggangnya pernikahan. Wallahu taala alam. Ini kita cukup sampai di sini dulu, pertanyaan dan cukup banyak ya. Dalam pertanyaan yang dikirim satu lagi pertanyaan terakhir insyaallah, dan masih banyak pertanyaan yang lain ya. Saya Rasdan di Meninjau. Membersihkan pendapatan berapa banyak dan ke siapa yang berhak menerimanya? Kalau seandainya harta kita adalah harta yang halal, maka kita membersihkannya apabila sudah wajib zakat, kita keluarkan zakatnya. Atau kita perbanyak sedekah. Tapi kalau seandainya sumber-sumbernya adalah sumber syubhat, sumber abu-abu, atau dari riba, atau dari sesuatu yang haram, yakni harta suhud. Harta suhud itu diantaranya adalah hadiah yang diberikan kepada pegawai, atau suap atau sogok, itu termasuk harta suhud ya. Maka dia bersihkan dirinya dari itu. Berapa yang didapatkan dia keluarkan ya. Kepada siapa diberikan? Dia boleh berikan kepada orang miskin. Dia boleh diberikan kepada miskin, asalkan dia tidak makan tuh dia, atau dia tidak pergunakan untuk keperluan dirinya. Oh, ambo tidak makan tapi ambo balik pulsa ya, maka berarti itu juga adalah keperluan kita, walaupun tidak kita tidak makan. Jadi bersihkanlah semampu kita ya, sehingga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala harta. Wallahu taala alam. Karena waktu yang membatasi kita, pertanyaan masyaallah cukup banyak. Mudah-mudahan pada pertemuan lain kita bisa menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.